Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita telah sampai pada poin keempat atau fadilah keempat atau manqabah yang keempat dari manaqib ittiba' as-salafiyyah, kedudukan, keutamaan dari mengikuti salafiyah, yaitu terlepas dari jalan-jalannya syaitan, di mana jalan-jalan inilah yang membuat kaum muslimin terpecah belah padanya, sehingga orang yang mengikuti manhaj kaum salaf, dia telah menebus, terlepas dari jalan-jalan syaitan tersebut. Kita telah membaca ucapan al-imam Muhammad bin Nasr al-Marwazi rahimahullah tentang ayat wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dengan sanadnya hadis Ibnu Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis satu yang lurus, kemudian beliau menggariskan garis-garis yang lainnya di sebelah kiri maupun kanannya. Yang ini, yang di sebelah kiri maupun kanan itu jalan-jalannya syaitan. Kemudian kita lanjutkan, berkata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, fahadhal hadithu zahirun fi anna man iltazama bimanhajin nubuwati amina minal wuqu'i fi shiraki suburi syaitani wa turuqi ghiwayatihi. Kata beliau hafizahullah, hadith ini zahirun, jelas bahwasannya orang yang berpegang kepada manhaj nubuwah, manhaj kenabian, ya sama, manhaj kenabian, manhaj salaf, itulah manhaj kenabian. Thariqahnya, metodenya dalam beragama para anbiya, para nabi, Nabi alaihi salatu wassalam adalah perintah mengikuti salaf. Bahwasannya orang yang berpegang kepada manhaj nubuwah, maka dia telah aman untuk terjatuh pada jerat-jerat jaring-jaringnya, jalan-jalannya syaitan. Yang mengikuti manhaj nubuwah, maka dia telah aman, selamat dari jaring jerat jalan-jalannya syaitan. Begitu pula jalan-jalan penyimpangan miliknya syaitan. Wa man hada 'an sabilil mu'minina waqa'a fi haba'il syaitan wal 'iyadzu billah. Barang siapa yang suka, barang siapa yang condong berbelok kepada dari jalannya kaum mukminin, berbelok meninggalkan jalannya kaum mukminin, maka dia terjatuh pada jerat-jeratnya syaitan wal iyadzu billah. Maka intinya, yang berpegang kepada manhajnya salaf, dia aman dari jerat-jeratnya syaitan, dari jalan-jalannya syaitan. Sebaliknya, yang justru suka bahkan meninggalkan jalannya kaum mukminin, maka dia terjatuh pada jalan-jalannya syaitan, jerat-jeratnya syaitan. Yaqulul Imam Ibnu Qayyim fi Kitabil Fawaid, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid. Siapa namanya Ibnu Qayyim? Siapa namanya Ibnu Qayyim? Hisham. Siapa namanya? Muhammad bin Abi Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lamma a'rada an-nasu 'an tahkimil kitabi was-sunnah wal muhakamati ilaihima." Ketika manusia itu meninggalkan sikap menjadikan Alkitab was-sunnah sebagai hakim, sebagai hakim, sebagai yang memutuskan permasalahan, wal muhakamati ilaihima, begitu pula mengadili kepada Alkitab was-sunnah. Artinya ketika manusia itu mulai meninggalkan Alkitab was-sunnah sebagai hakimnya, pemutus perkaranya, mereka tidak mau mengadili sebuah perkara dengan Alkitab was-sunnah. Wa'taqadu adamal iktifai bihima, begitu pula mereka meyakini enggak cukup dengan Alkitab was-sunnah saja, dengan bahasa-bahasa yang macam-macam, kurang relevan, tidak universal. Enggak cukup. Nah, dengan perkembangan zaman yang ada, ini Alkitab was-sunnah itu zaman dulu diturunkan, sekarang zaman lebih maju, kata mereka. Ketika sudah mulai mereka meyakini hal-hal seperti ini enggak mencukupi, mereka mengatakan enggak cukup Alkitab was-sunnah saja. Wa'adalu ilal ara'i wal qiyas, kalau sudah enggak cukup ini, mereka mengambil al ara' wal qiyas, pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat cendikiawan, mengambil kias-kias, padahal kiasnya pun kias yang batil. Kalau sudah kiasnya kias batil, maka imamnya adalah iblis, ya, yang membuat kias batil, kias fasid yang pertama kali siapa? Iblis. Mengatakan bahwasanya saya enggak mau sujud kepada Adam. Kenapa? Iya, saya lebih baik daripada dia. Kok bisa? Engkau ya Allah ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Terus kenapa? Kamu mengatakan bahwasanya tanah lebih jelek, api lebih baik. Qiyas fasid, iblis. Wal istihsanat atau wal istihsan, mereka pun condong kepada anggapan-anggapan baik. Ini kayaknya baik ya, itu kayaknya bagus ya. Oh, ini menurut saya baik, sehingga dikerjakan oleh dia. Ini istihsan namanya. Menganggap anggapan-anggapan baik, anggapan saja, belum tentu hakikatnya baik. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara. Barang siapa yang suka menganggap-anggap baik, menganggap bagus sebuah perkara, beragamanya karena istihsanat, anggapan-anggapan baik saja, enggak punya dalil, maka dia telah membuat syariat. Wa aqwalis syuyukh, begitu pula ucapan-ucapan syuyukh, syekhnya. Mereka menganggap enggak cukup Alkitab wa sunnah. Ditunjukkan ini loh kamu begini, enggak boleh begini, kamu harusnya begini, dalilnya ini. Mereka anggap enggak cukup itu, mereka pakai ucapan gurunya, syekhnya, ustadznya. Mereka ambil pendapat-pendapat orang, kias. Kalau sudah seperti itu kondisinya, kata beliau rahimahullah, aradalahum min dzalika fasadun fi fitarihim, maka akan terjadi pada mereka atas dasar perbuatan mereka itu kerusakan pada fitrahnya. Kalau sudah seperti itu kondisinya, fitrahnya bakal rusak. Sudah enggak ikut fitrah yang lurus lagi. Harusnya perbuatan seperti itu sesuai fitrah jelek dianggap baik. Karena kenapa tadi? Sudah meyakini Alkitab wa sunnah enggak cukup. Mereka mengambil pendapat-pendapat orang, pendapat-pendapat orang pintar, orang cerdik, kata mereka. Mengambil ucapan-ucapan gurunya, syekhnya yang bertentangan. Untuk apa? Hawa nafsunya. Sehingga rusak fitrahnya setelah itu. Wa dhulmatun fi qulubihim, kegelapan pada hatinya. Gelap hatinya, ron. Kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang tertelungkup. Gelas kalau sudah terbalik, mau dituang apapun yang bermanfaat, gak bisa. Ya. Kalau dibalik begini, masih bisa dimasukin air, susu. Tapi kalau sudah begini, apapun yang paling bermanfaat sekalipun gak bisa. Mau ucapannya Imam Fulan, gak bisa. Ucapannya Rasulullah SAW, gak bisa. Al-Quran pun gak masuk padanya. Ya, karena kenapa? Mendahulukan pendapat orang, enggak mau mencukupi Alkitab wassunnah. Wa gadarun fi afhamihim, keruh pemahamannya, sudah enggak bersih. Wa mahqun fi uqulihim, hancur akalnya, sudah enggak normal lagi akalnya. Kalau orang yang masih bersih akalnya melihat perbuatan mereka, melihat tingkah laku mereka, ini enggak masuk akal sehat. Yang masih bersih, fitrahnya masih lurus. Kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Tadi kembali kepada yang pertama. Berbuat hal-hal yang melanggar syariat, tidak mau bertahkim kepada Alkitab wa sunnah, lebih mendahulukan ucapan-ucapan syekhnya, sehingga sudah mulai hancur akalnya, berpikirnya tidak bagus lagi sudah. Wa ammat hadhil umur, kemudian menyeluruhlah hal-hal seperti ini pada mereka, menyeluruh. Wa ghalabat alaihim, begitu pula mengalahkan mereka. Hatta roba alaiha as-saghir, menjamur, merebak di tengah-tengah mereka yang seperti itu. Entah apapun namanya, yang mereka intinya pemuja akal. Pemuja akal, oh ini enggak logis, ini logis. Ini enggak masuk akal, ini masuk akal. Ini begini, ini begitu. Sehingga mau itu dari Alkitab atau Sunnah, kalau tidak mencocoki mereka, enggak mau mereka ikuti. Nah, kata mereka enggak cukup Alkitab atau Sunnah saja. Untuk apa Allah ciptakan akal, kata mereka. Akal bukan digunakan untuk membuat syariat, tapi akal kita ini digunakan, Allah ciptakan untuk memahami syariat, mempelajari Alkitab wa Sunnah, makna-maknanya. Pemahaman para salaf difahami dengan apa? Akal. Maka yang seperti ini menjamur pada mereka. Sampai-sampai anak kecil itu tumbuh, berkembang, dewasa di atas perkara-perkara itu. Begitu pula wa harama 'alaihal kabir. Orang tua pun semakin renta di atas ajaran-ajaran yang seperti itu. Jadi sudah kebiasaan mereka nantinya, sudah menjadi hal yang mereka ketahui di tengah-tengah mereka, menjadi pedoman mereka yang seperti itu. Anak kecil tumbuh berkembang dengan itu. Orang tua, menjadi renta dengan itu juga. Dengan pemahaman tidak cukup Alkitab wa Sunnah. Dengan pemahaman mendahulukan akal, mendahulukan ucapan gurunya. Falam yarauha mungkaron. Mereka tidak memandang itu semua sebagai perkara yang mungkar. Sudah biasa. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masih pada ucapannya beliau, faja'athum daulatun ukhra. Datanglah kepada mereka daulah yang lain. Daulah yang lain, qamat fiha al-bid'u maqamas sunan. Di mana kebid'ahan itu menduduki kedudukan sunnah. Terbalik. Yang harusnya sunnah dijadikan sebagai patokan, ini enggak, sudah ditimpa dengan kebid'ahan, dimasuki kebid'ahan. Jadilah kebid'ahan itu sebagai posisinya sunnah bagi mereka. Wa nafsu maqamal aql. Hawa nafsu menduduki kedudukannya akal. Wal hawa maqamar rusdi. Hawa nafsu na'am menduduki kedudukan petunjuk. Wadhalalu maqamal huda. Kesesatan menduduki kedudukannya hidayah. Wal munkaru maqamal ma'rufi. Kemungkaran menduduki kedudukannya yang ma'ruf. Terbalik. Nah, yang seharusnya ma'ruf dijadikan sebagai pedomannya, ini enggak, yang mungkar. Wal jahlu maqamal ilmi. Kebodohan dijadikan, dipasang pada kedudukan ilmu. Wal riya'u maqamal ikhlas. Sikap riya menduduki kedudukannya keikhlasan. Nah, satakunu sanawat khadda'at. Akan ada tahun-tahun yang menipu padanya di akhir zaman. Wal batilu maqam al-haq. Kebatilan pada posisinya al-haq. Wal kadhibu maqam as-sidqi. Kedustaan pada kedudukan kejujuran. Wal mudahanatu maqam al-munasahah. Mudahanah, nam mencari muka, menduduki kedudukan saling menasehati, kata mereka. Wadzulmu maqamal adli. Kezaliman menduduki kedudukannya keadilan. Fasaratid daulatu wal ghalabatu li hadhil umur. Maka jadilah daulah, begitu pula kemenangan, karena urusan-urusan yang seperti ini. Wala bud. Nah, dan ini pun akan terjadi pasti. Wa ahluha humul musyara ilaihim. Dan orang-orang yang menganut seperti itu menjadi orang-orang yang terkenal, ditunjuk-tunjuk oleh orang. Oh, ini loh orang pinter, orang cerdas, orang apa namanya, kritikus atau apapun namanya, istilahnya. Motivator atau mungkin provokator dan seterusnya. Yang seperti ini yang dijadikan apa? Pandangan kepada mereka. Wa kanat qablu, yang seperti ini terjadi sudah berlalu sebelumnya. Sudah terjadi. Bagaimana kisahnya Ibnu Taimiyah di zaman itu? Tatar, kaum Tatar, bangsa Tatar yang menaklukkan, yang memporak-porandakan kaum muslimin, hingga bangkitlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengajarkan al-haq pada mereka, kemudian berperang di atasnya. Nah, hingga bisa menaklukkan mereka. Nah, karena kenapa mereka dikalahkan? Terbalik sudah kondisinya. Akal sudah mengalahi Alkitab was Sunnah. Maka jangan dahulukan akal kita dibandingkan Alkitab was Sunnah. Jadikan akal kita ini ikut dengan Alkitab was Sunnah. فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةً هَذِهِ الْأُمُورُ قَدْ أَقْبَلَتْ فِيهَا. Maka jika engkau melihat sebuah daulah di mana perkara-perkara tersebut yang telah disebutkan tadi telah mendatangi mereka, masuk pada mereka. Kalau engkau lihat negara, sebuah daulah yang perkara-perkara itu menjadi masuk pada mereka, warayatuha qad nusibat, benderanya sudah ditancapkan, wajuyushuha qad rukibat, pasukan-pasukannya telah dikerahkan, dipersiapkan. Fabatnul ardi wallahi khairun min zahiriha. Kalau sudah seperti itu kondisinya, maka perut bumi, bagian dalam bumi, demi Allah lebih baik dibanding permukaannya. Wa qulalul jibali khairun min minas suhuli. Puncak-puncak gunung lebih baik dibanding dataran. Lari ke puncak gunung lebih bagus dibanding di dataran. Wa mukhalatatul wuhushi aslam min mukhalatatin nas. Kumpul sama hewan buas lebih bagus, lebih selamat dibanding kumpul sama manusia. Kalau sudah seperti itu kondisinya. Alaika bi khasati nafsik. Kalau sudah seperti itu, engkau urusi dirimu sendiri. Lari. Uzlah. Itu. Maka di sini Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan kepada kita pentingnya mengikuti manhaj salaf, karena mengikuti mereka keselamatan terlepas dari jalan-jalannya syaitan yang itu merupakan sebab berpecah belahnya kita. Antum lihat, kita bisa lihat bersama sebab berpecahnya kaum muslimin, sebab berpecahnya sebuah negeri, karena sebab menyelisihi Alkitab was Sunnah, lebih mendahulukan akal. Itu yang keempat, keutamaan mengikuti salaf. Yang kelima, annal multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Orang yang berpegang kepada al-salafiyah, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Telah kita pelajari tentang dalil wujubnya atau wajibnya mengikuti salaf, yang kata Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani, sampai akhir ayat, di mana diterangkan dalam ayat tersebut bahwasanya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini melengkapi, berkata Syekh Al-Bukhari hafizahullahu taala, lima kharajahu al-Imam Muslim min hadits Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qawluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Hal ini sebagaimana yang dikeluarkan Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang memberikan contoh pada Islam sebuah contoh yang baik. Contoh yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya, pahala mengamalkan amalan tersebut. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang beramal dengannya, karena sebab dia mengerjakan kebaikan kemudian dicontoh oleh yang lainnya, maka dapat dua pahala. Pahalanya dia mengerjakan amal soleh, dan pahala orang yang beramal soleh karena mengikuti dia. Min ghaira ayyan qusa min ujurihim syai, tanpa mengurangi pahala orang yang beramal sedikit pun. Maka hadis ini menegaskan kepada kita dari apa yang telah sebelumnya berlalu, bahwasanya keutamaan bagi mereka yang mengikuti sunnah, mengikuti salaf, mereka ini, perbuatan mereka ini, di antara faedahnya adalah sedang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin hampir redup, kemudian dihidupkan kembali oleh mereka, oleh orang yang berpegang kepada pemahaman salaf. Fa insyaallah taala keterangan lebih lanjut kita akan pelajari pada kesempatan lain biiznillah taala. Kurangnya mohon maaf. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha